Tahun ini, pemerintah Kabupaten Sumedang menaikkan insentif bagi guru honorer K2 senilai Rp350.000 per bulan, yang diberikan setiap 3 bulan sekali. Pemberian insentif ini sudah berlaku sejak 2006 dengan jumlah awal Rp125.000 per bulannya. Kemudian meningkat menjadi Rp200.000 dan naik menjadi Rp350.000 per bulannya. Salah satu penerima insentif tersebut ialah Atin, guru honorer yang telah mengabdi sejak 2006 di SD Hegar Mana 1. Iya, itu keluarnya setiap 3 bulan sekali. Berapa, Bu? Satu bulannya 3,5. 3,5. Itu mulai dikasih. Mulai kapan yang 3,5 itu kan mulai baru sekarang. Baru ya. Tahun sekarang ya, Bu. Asalnya 125-nya. Iya. Pertamanya 125, terus 200 tuh enggak salah. Terus itu 3,5. Pemberian insentif ini sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sebagai wujud penghargaan dalam bentuk uang kepada guru bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Kalau K2 itu mereka ada tambahan yang untuk khusus K2 ya, yang udah mengabdi dari tahun 2005 itu. Nah, itu ada dari kalau dia juga udah termasuk kategori yang K2 gitu, itu ada SK kayak guru kontrak namanya itu kan. Nah, itu mereka dapat intensif dari Pemda Sumedang itu kalau enggak salah Ibu ya, sekitar per 3 bulan itu 750 per 3 bulan itu setahu Ibu ya, untuk satu orang guru, Bu. Iya, per 3 bulan. Sebelumnya, gaji guru honorer hanya didapatkan dari 15% dana BOS. Kepala SDN Cikeru II, Sumitra, mengatakan, penggunaan dana BOS tidak hanya diperuntuk bagi guru honorer saja, namun tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Oleh karenanya, ia berharap pemerintah dapat bergerak cepat serta menaruh perhatian penuh untuk menyelesaikan masalah guru honorer, terutama soal pengangkatan menjadi PNS. Diangkatlah jadi PNS. Kasihan. Iya. Angkatlah jadi PNS, kan sudah ada yang usianya 50, 40, kasihan. Sudah lama mengabdi.